Wa tajibu qira'atul Fatihati fit takbiratil ula min salatil janazah. Dan wajib membaca Al-Fatihah pada takbiratul ula, takbir yang pertama dari salat jenazah. Nah, bahkan wajib di sini bermakna rukun. Artinya di antara rukun-rukun sholat jenazah yang tidak sah sholat tersebut kecuali dengan mengerjakan atau menunaikan rukunnya adalah qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Kalau sholat jenazah tidak ada qiraatul Fatihah, la tasih, tidak sah sholatnya. Kemudian disebutkan di sini bahwasannya qiraatul Fatihah dalam sholat jenazah fit takbiratul ula, pada takbir pertama. Itu salah takbir pertama, dia membaca surat Al-Fatihah. Dan ini hukumnya wajib, bahkan rukun dari rukun sholat jenazah. Adapun salah takbir kedua, apa yang dibaca? Salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan salawat Ibrahimiyah. Adapun setelah takbir ketiga, apa yang dibaca? Doa ya untuk kebaikan mayit. Allahumma gfir lahu warhamhu ila akhirih. Adapun setelah takbiran keempat, apa yang dibaca? Doa untuk diri kita sendiri ya, dan keluarga kita ya, atau tanpa ada zikir dan doa padanya. Alhasil dalam masalah sholatul jenazah ya, wajib padanya membaca Al-Fatihah. Adapun letaknya setelah takbir yang pertama, bahkan menjadi rukun dari rukun sholat jenazah berdasarkan keumuman dalil. Apa dalilnya? Dalilnya apa? La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Hadis yang sudah kita baca pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu hadis bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Salat jenazah salat atau bukan? Sholat, maka masuk ke umuman ini. Nah, hadis la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, ini mencakup ya sholat wajib ya. Nah, sholat sunnah ya. Demikian pula sholat jenazah ya. Nah, kemudian kata beliau, kita lanjutkan. Amma qira'atul Fatihati fi shalatin nafilah fala budda minha. Adapun membaca Al-Fatihah pada salat nafilah, pada salat sunnah, fala budda minha, maka ini pun harus. Harus dibaca surat Al-Fatihah dalam salat sunnah. Bahkan salat sunnah tersebut tidak sah kalau tidak dibaca padanya surat Al-Fatihah. Wakhtalafa ashabuna fi tasmiyatiha fiha. Dan ashab kami dari madhab Syafi'iyah, karena Al-Imam Nawawi madhabnya madhab Syafi'iyah, ashab kami berselisih tentang nama, nama surat Al-Fatihah yang dibaca pada sholat sunnah. Namanya apa? Faqala al-Qaffal, al-Qaffal berkata, al-Qaffal di sini adalah Abdullah bin Ahmad al-Marwazi. Berkata al-Qaffal, tusamma wajibatan. Al-Fatihah pada sholat sunnah disebut dengan istilah wajibah. Wajib, wajib sholat. Waqala sahibul qadi Husain, waqala sahibuhu, dan berkata sahibnya, sahibnya Qaffal, yaitu al-qadi Husain. Al-qadi Husain beliau berkata, menamakan surat Al-Fatihah yang dibaca pada sholat sunnah tusama syarton, dinamakan syarat, syarat sahnya sholat sunnah. Kalau tadi yang pertama wajib yang harus dilakukan dalam sholat sunnah. Waqala ghairuhuma, dan selain keduanya, selain Al-Qaffal dan selain Qadi Husain, ya, berkata tusamma ruknan, disebut dengan nama rukun. Jadi Al-Fatihah adalah rukun dari rukun-rukun sholat sunnah. Wahual Azhar, dan pendapat yang ketiga ini yang lebih nampak, nah, yang lebih nampak, yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Ini istilah-istilah penamaan hukum dalam sholat sunnah, ya, untuk surat Al-Fatihah. Apakah dia dinamakan wajib atau dinamakan syarat atau dinamakan rukun? Wal adhar yang lebih nampak, naam, adalah dinamakan dengan rukun. Rukun dari rukun-rukun sholat, yang tidak sah sholat tersebut kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Maka sholat sunnah pun tidak sah, ya, kecuali harus dengan membaca surat Al-Fatihah. Kemudian dalam pasal yang ke-31 ini beliau menutup pembahasannya dengan permasalahan tentang orang yang tidak bisa membaca surat Al-Fatihah di dalam sholatnya. Telah disebutkan tadi bahwasanya la salata liman lam yaqra bifatihatil kitab, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Terus bagaimana orang yang tidak bisa membaca surat Al-Fatihah? Bisa jadi dia adalah orang yang baru masuk Islam, ya, atau yang semisalnya. Dia tidak mampu membaca surat Al-Fatihah. Bagaimana salatnya? Bagaimana tata cara sholatnya supaya sholatnya sah? Nah, beliau membawakan satu pendapat di sini. Kita baca dulu sampai selesai, ya, baru kita nanti sebutkan, nah, pendapat yang lain. Nah, dan kita sebutkan juga pendapat yang sahih dalam masalah ini. Kita baca apa yang disampaikan oleh beliau. Wal ajizu anil fatihati fi hadha kullih ya'ti bibadaliha. Orang yang tidak bisa membaca surat Al-Fatihah di dalam ini semua, yaitu dalam sholat wajib atau sholat sunnah atau yang lainnya, ya'ti bibadaliha, maka dia membaca gantinya atau mendatangkan naam gantinya. Fayaqra'u biqadriha min ghairiha min al-Qur'an. Maka dia boleh membaca, boleh membaca dari surat yang lain selain Al-Fatihah, dari surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an, biqadriha, dengan jarak waktu yang sama yang dibutuhkan untuk membaca Al-Fatihah. Fayaqra'u biqadriha min ghairiha min al-Qur'an. Dia membaca ya. Naam. Sekedar waktu yang dibutuhkan untuk membaca Al-Fatihah. Membacanya dari surat yang lain, dari Al-Qur'anul Karim. Misalkan yang dia hafal hanya surat At-Tin misalkan. Al-Fatihah enggak hafal, tapi At-Tin hafal. Nah. Dan membaca surat At-Tin sama surat Al-Fatihah kurang lebih lah waktunya sama. Nah. Ini contoh saja. Fa illam yuhsin. Kalau dia tidak bisa membaca Al-Fatihah, tidak bisa membaca surat-surat yang lain, ya. Ya jangankan na'am surat yang lain, Al-Fatihah pun enggak bisa, ya. Kalau dia tidak bisa, ata biqadriha minal adzkar. Maka dia mendatangkan na'am zikir-zikir atau membaca zikir-zikir biqadriha. Sesuai dengan kadar waktu yang dibutuhkan untuk membaca Al-Fatihah. Kat tasbih wa tahlil. Zikirnya apa saja? Seperti tasbih, subhanallah, wa tahlil, atau membaca tahlil, kalimat la ilaha illallah, wa nahwihima, dan yang semisal keduanya, ya, takbir, tahmid, ya, dan lafad-lafad zikir yang lain. Dia membacanya naam selama kadar waktu yang dibutuhkan untuk membaca Al-Fatihah. Fa in lam yuhsin syai'an, dan kalau dia tidak bisa sama sekali membaca Al-Qur'an, Al-Fatihah, apalagi na'am surat-suratan, ya. Dan bahkan tidak bisa membaca zikir-zikir tadi, enggak bisa baca tasbih, tahlil, na'am dan zikir-zikir yang lain. Nah, kalau tidak bisa, apa yang dilakukan? Waqafa biqadril Fatihati. Maka dia berdiri dalam sholatnya selama kadar waktu yang dibutuhkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Ya, berdiri saja. Diam, berdiri. Nah, selama kadar waktu yang dibutuhkan untuk membaca Al-Fatihah. Summa yarka. Kemudian setelah itu dia ruku. Nah, wallahu a'lam. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, namun beliau di sini tidak menyebutkan adillah. Nah, tidak menyebutkan na'am dalil atau adillah dari apa yang beliau sebutkan di sini. Baik dalil tentang membaca surat selain Al-Fatihah, ya. Na'am. Sesuai dengan kadar waktu yang dibutuhkan untuk membaca Al-Fatihah, atau dalil membaca zikir-zikir sesuai dengan kadar waktu yang dibutuhkan untuk membaca Al-Fatihah, ya. Atau dalil hanya berdiri saja diam, ya. Nah, selama kadar waktu yang dibutuhkan untuk membaca Al-Fatihah. Beliau tidak menyebutkan dalil-dalilnya. Dan penyebutan takdir di sini, ya. Nah, harus sekedar atau harus naam selama kadar waktu yang dibutuhkan untuk membaca Al-Fatihah, ya, dan seterusnya, naam la dalila alaiha, tidak ada dalilnya. Nah, terus bagaimana kalau seseorang dia tidak bisa membaca surat Al-Fatihah? Nah, di dalam sholatnya, padahal surat Al-Fatihah itu hukumnya rukun dari rukun-rukun sholat. La sholatan liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Naam. Hendaklah orang yang seperti ini, baik dia orang yang baru masuk Islam atau baru tahu hukum, ya, baru belajar, baru ngaji, hendaklah dia menghafal sesuatu yang dengannya bisa sah sholatnya. Artinya harus ada usaha, upaya. Karena kewajiban setelah seseorang dia mengakui Islam, agama yang benar. Nah, kewajiban setelahnya adalah dia langsung belajar. Ya, mempelajari tentang kewajiban-kewajiban. Maka dia harus belajar membaca atau menghafal sesuatu yang dengannya akan menjadikan sholatnya sah. Nah, apa itu lafadz minimal yang dibaca di dalam sholat yang dengannya akan sah sholatnya walaupun dia tidak membaca surat Al-Fatihah? Ketika dia tidak mampu membaca surat Al-Fatihah. Nah, diriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyelesaikan masalah ini. Sebagai pemutus perselisihan yang ada di dalam masalah ini adalah riwayat yang akan disebutkan. Yaitu riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad. Juga oleh Al-Imam Abu Dawud. Juga oleh Al-Imam An-Nasa'i. Alaihim rahmatullah. Bahwasannya Nabi SAW di dalam hadis tersebut beliau berkata kepada orang yang bertanya kepada beliau, la astati'u an akhudha syai'an minal Qur'an fa'allimni ma yujzi'uni minhu. Kata orang ini, aku tidak mampu untuk menghafal sedikit pun dari Al-Qur'an. Belum mampu, termasuk surat Al-Fatihah. Aku tidak mampu atau belum mampu untuk menghafal sedikit pun dari Al-Quran. Fa'alimni ma yujzi'uni minhu. Maka ajarkan kepadaku ya Rasulullah bacaan yang dengannya bisa sah sholatku. Bacaan yang dengannya bisa sah sholatku. Itu bacaan yang dengannya bisa menjadikan sholatnya sah. Apa? Alimni, ajarkan kepadaku bacaan yang dengannya sholatku sah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, membimbing orang ini yang tidak bisa menghafal sedikit pun dari ayat Al-Quran. Ya. Apa kata beliau? Beliau membimbing orang ini, qul, ucapkan, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Satu baris untuk dihafal walaupun mungkin butuh beberapa menit tapi harus dihafal ya, apabila sholatnya ingin sah, minimalnya bacaan ini. Jika dia tidak mampu menghafal Al-Fatihah atau surat-surat yang lain ya, mungkin belum mampu karena baru masuk Islam, ya. Atau yang semisalnya, maka minimalnya dia menghafal ini agar sholatnya menjadi sah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Cukup membaca ini, setelah itu dia ruku. Nah. Adapun tadi perkiraan membaca dzikir-dzikir ini sesuai dengan waktu yang dibutuhkan untuk membaca Al-Fatihah, la dalil alaih. Tidak ada dalilnya. Cukup membaca ini langsung tadi, kemudian dia langsung ruku. Baik. Nah, ini yang harus dibaca bagi orang yang tidak mampu membaca surat Al-Fatihah. Nah, bukan dengan menggantinya dengan membaca surat-surat yang lain, bukan. Karena tidak ada dalilnya. Nah, sedangkan ibadah tauqifiyah berhenti di atas dalil. Nah, jangan juga menggantinya dengan zikir-zikir yang lain yang tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah tauqifiyah berhenti di atas dalil. Maka yang benar dalam masalah ini bagi orang yang tidak hafal Al-Fatihah, ya, nah, adalah dia membaca zikir ini di dalam sholatnya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Taib, selesai dari pasal yang ke-31. Butuh 3 pertemuan, ya. Empat pertemuan untuk menyelesaikan pasal ke-31 ini. Kita lanjut pada pasal berikutnya, itu pasal yang ke-32. Qala al-muallif rahimahullahu taala faslun, pasal. La ba'sa bil jam'i baina suwarin fi raka'atin wahidatin. Tidak mengapa menggabungkan antara surat-surat di dalam satu rakaat. Boleh. Misalkan dia setelah membaca surat Al-Fatihah, dia membaca 2 surat. Atau bahkan 3 surat, atau 4 surat, atau 5 surat. Nah, boleh menggabungkan antara beberapa surat dibaca fi raka'atin wahidatin dalam satu rakaat. Nah, sebagaimana ini juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam satu rakaat boleh membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran, ya. Nah, kemudian yang berikutnya dan berikutnya, nah, surat-surat panjang. Ya. Setelah itu baru beliau ruku. Sebagaimana tentang sifat sholat malamnya beliau, sallallahu alaihi wasallam. Faqad thabata fi sahihain. Kemudian beliau pun juga mendatangkan salah satu dalilnya di sini. Dalilnya banyak, ya, di antaranya tadi yang disebutkan tentang salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, dan bisa merujuk ke kitab-kitab fikih untuk mengupas dalil-dalil tentang masalah ini, bolehnya membaca beberapa surat dalam satu rakaat. Di antara dalil tersebut disebutkan salah satunya oleh penulis di sini, faqad tsabata fis sahihain min haditsi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qol telah sabit dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Laqad araftun nadha'ir allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqrunu bainahun." Bisa dibaca yaqrunu, bisa dibaca yaqrinu. Ala lughah. Fa dzakara 20 suratan minal mufassal. Kullu suratain fi raq'atin. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sungguh aku telah mengetahui an-nadha'ir. Apa itu an-nadha'ir? An-nadha'ir adalah surat-surat yang mirip. Surat-surat yang mirip dalam hal maknanya. Seperti surat-surat tentang mau'idhah, atau surat-surat tentang hukum-hukum, atau surat-surat tentang qasas, tentang kisah-kisah. Sungguh aku telah mengetahui beberapa surat yang mirip-mirip. Alatikana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqrunu bainahun, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara surat-surat tersebut. Jadi dalam satu salat beliau membaca beberapa surat, yang surat ini mutamatsilah. Mirip pembahasannya. Misalkan pembahasannya tentang kisah. Ini surat tentang kisah, ini surat tentang kisah, dan membaca surat tentang kisah yang lain. Atau surat-surat tentang hukum. Jadi surat-surat yang mirip dalam hal makna atau pembahasannya. Sungguh aku telah mengetahui beberapa surat-surat yang mirip, mirip pembahasannya atau maknanya, yang dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara keduanya di dalam sholatnya. Atau menggabungkan antara surat-surat tersebut di dalam satu rakaat. Fa dzakara 20 suratan minal mufassal. Kemudian beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan 20 surat-surat mufassal. 20 surat-surat mufassal. Kullu surataini fi raka'atin. Beliau menyebutkan setiap dua surat dibaca dalam satu rakaat. Setiap dua surat dibaca dalam satu rokaat. Surat-surat mufassal apa saja? Surat-surat mufassal dinamakan surat-surat mufassal karena banyaknya fasal, banyaknya pemisah antara surat satu dengan surat berikutnya. Dan surat-surat mufassal dimulai dari surat apa? Surat Qaf. Ahsan. Mulai dari surat Qaf. Sampai akhir surat sampai akhir juz 29 itu namanya surat-surat mufassal tiwal yang panjang. Kemudian dari surat An-Naba sampai surat apa? Ad-Duha. Itu namanya surat-surat mufassal yang pertengahan. Surat mufassal yang pertengahan. Kemudian dari Ad-Duha sampai An-Nas, itu namanya surat-surat mufassal yang kisor, yang pendek. Surat-surat mufassal yang pendek. Ahsan. Taib. Hadis ini menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dua surat dalam setiap rakaatnya. Ini menunjukkan bolehnya membaca dua surat atau lebih di dalam satu rakaat. Apalagi dalam sholat-sholat sunnah, dalam sholat malam yang membutuhkan waktu yang panjang atau membutuhkan surat-surat yang banyak yang dibaca di dalam satu rakaatnya. Namun di dalam sholat-sholat wajib, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kebanyakan membaca naam satu surat. Nah, kebanyakan membaca satu surat-surat pendek. Nah, ataupun ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang jelas dalam pasal ini penulis ingin menyebutkan bahwasannya tidak mengapa menggabungkan antara beberapa surat dibaca dalam satu rakaat. Di antara dalilnya tadi. Wa qad qaddamna an jama'atin minas salafi qira'ata khatmatin fi rakaatin, dan telah berlalu ya pembahasannya bersama kita dari sekelompok jamaah atau sekelompok naam para salaf ya, para ulama salaf ya, telah berlalu pembahasannya tentang membaca naam sekali tamat dalam satu rakaat ya, tentang membaca Al-Quran di dalam sholat. Ada yang naam di dalam sholat malamnya ya, membaca satu Al-Quran ya, langsung tamat. Sebagaimana dalam pembahasan awal-awal kitab ya, pembahasan dalam awal-awal kitab. Tentunya naam dalam satu rakaat dengan sekali tamat itu ada beberapa surat ya, ada beberapa surat yang dibaca. Nah, dan ini pernah dilakukan oleh sebagian salaf, para pendahulu kita yang soleh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selesai dari pasal yang ke-32. Pasal yang 32 ini ringkas. Nah, dan pasal yang berikutnya panjang pembahasannya, sehingga insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Naktafi bihadal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadluh.